Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwan fil din, azzani wa azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Ibnu Yasar, yang mana sekarang kita akan memasuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 178 dari surat Ali Imran. Yang mana ayat yang ke-178 ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwasannya kenikmatan-kenikmatan yang dimiliki atau kesenangan kehidupan yang mewah dan kaya raya yang dimiliki oleh orang kafir itu hanya di dunia saja. Hanya di dunia saja. Jadi antum tidak perlu kita semuanya merasa cemburu, merasa iri dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang kufar. Antum saksikan, orang-orang kufar memiliki mobil mewah, rumah mewah, keluarga yang bisa dikatakan semuanya kaya raya, itu enggak perlu kalian khawatir. Enggak perlu kalian iri. Karena itu semuanya diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang kufar di dunia saja. Di dunia saja. Sebagai bentuk penguluran waktu. Paham ya? Sebagai bentuk penguluran waktu. Wa illa nanti di akhirat orang-orang kufar di mana tempat kembalinya? Di neraka jahannam wal'iyadu billah wa bi'sal qarar, sejelek-jelek tempat kembali. Jadi enggak perlu kita merasa iri kok si fulan padahal dia kafir, agamanya Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, tapi kok kaya ya? Kok punya mobil banyak, punya rumah besar, istana, memiliki sekian-sekian istana misalnya, enggak perlu iri. Enggak perlu iri, enggak perlu antum merasa terkucilkan, enggak perlu. Kenapa? Kebaikan-kebaikan semua yang mereka lakukan di dunia ini akan diberikan di dunia saja. Di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Allah musta'an. Karena sudah kita lewati orang-orang kafir, di mana tempat kembalinya? Di neraka jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan orang-orang musyrikin, mereka berada di neraka jahannam kekal di dalamnya, dan mereka sejelek-jelek makhluk atau sejelek-jelek nama manusia, yaitu orang kufar. Kemudian kalau seandainya mereka ingin masuk surga, kira-kira bisa atau tidak? Kalau dalam keadaan kekufuran yang mereka berada di atasnya, tidak bisa. Harus mereka menganut agama Islam, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun apa? Kita akan perhatikan kembali sebagaimana Rasulullah sabdakan, "Na'am barakallahu fikum, kalau seandainya dia di dalam Islamnya itu baik, niscaya dosa-dosa yang dulu diampuni. Tapi kalau seandainya di dalam Islamnya itu justru dia semakin jelek, semakin buruk, dia akan dihukum dengan perbuatan dosa yang dulu dia lakukan, dan juga ketika di dalam Islamnya tersebut dia melakukan kejelekan dihukum juga." Na'am. Jadi enggak akan masuk surga orang-orang kafir sampai kapan? Sampai kapan batasan tersebut barakallahu fikum? Naam, orang-orang kafir tidak akan pernah masuk surga sampai kapan? Hah? Selama-lamanya. Disebutkan perumpamaan dalam Al-Qur'anul Karim, sesungguhnya orang-orang yang mereka mendustakan Allah dan juga mendustakan ayat-ayat Allah, sombong terhadapnya, dipermisalkan apa? Mereka semuanya adalah orang-orang yang tidak akan masuk surga sampai apa? Unta masuk ke dalam lubang jarum. Unta masuk dalam lubang jarum. Antum tahu jarum atau tidak? Ada lubangnya enggak itu? Nah, sampai unta masuk lubang jarum baru mereka bisa masuk surga. Mungkin enggak kira-kira? Enggak mungkin. Apa ayatnya Al-Fajri? Latufattahu lahum. Naam, ahsan. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah disebutkan tadi, barakallahu fikum, sesungguhnya orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sombong di atasnya, tidak akan dibukakan pintu langit untuk mereka, dan mereka tidak akan pernah masuk surga sampai al-jamal, itu unta, masuk ke lubang jarum. Dan enggak mungkin, maksudnya ya, dan tidak akan mungkin masuk, menunjukkan bahwasannya nah barakallahu fikum habibakumullah ikhwan fiddin azza wa jalla, sangat mengerikan sekali. Jadi ingat-ingat ya, enggak perlu kita merasa terkucilkan, merasa minder, merasa takut atau merasa iri dengan kekayaan-kekayaan yang diberikan kepada orang-orang kufar. Naam, kita lihat qala Allah taala, Allah taala berfirman, wala yasabanna alladheena kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma walahum adzabun muhin. Artinya, jangan sampai mengira, jangan mengira orang-orang kufar yang kami berikan kenikmatan kepada mereka, kemudian kalian menganggap itu adalah kebaikan untuk diri mereka. Jangan mengira. Jangan kalian mengira kenikmatan-kenikmatan yang aku berikan kepada orang-orang kufar, kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kebaikan untuk mereka. Innama numli lahum, hanya saja kami berikan kenikmatan tersebut untuk mereka dalam rangka apa? Liyazdadu isma, agar mereka itu semakin berbuat kejelekan, berbuat dosa, semakin banyak dosa yang mereka lakukan. Naam. Karena antum tahu sendiri bagaimana orang kufar dalam mencari penghasilan, tidak pandang bulu, halal maupun haram, yang penting dapat fulus, dapat uang. Naam, walaupun riba pun dia terjang atau yang semisalnya. Jadi kehidupan mereka justru akan semakin apa, menambah dosa ini. Walahum adzabun muhin, dan kelak di akhirat mereka mendapatkan azab yang sangat pedih dan juga menghinakan. Ikhwan fi din, azdani wa zakumullah, qala al-mufassirun asabahumullah, perhatikan tafsirannya di situ. Wala yadunnunnal jahidun annana idza atalna a'marahum, dan jangan sampai orang-orang yang mereka menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala beranggapan bahwasanya kami apabila memanjangkan umur-umur mereka, wa matta'nahum, dan juga na'am barakallahu fikum, kami berikan kenikmatan untuk mereka, bi mutridi dunya, na'am, dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, walam nu'akhidhum bi kufrihim wa dhunubihim, kemudian kami tidak menghukum mereka dan juga tidak menghukum dosa-dosa mereka, annahum qad nalu bidzalika khairan li anfusihim, bahwasanya mereka orang kufar telah meraih kebaikan untuk diri mereka. Jangan menyangka. Maksudnya apa? Jangan mengira dan menyangka bahwasanya orang-orang yang mereka menentang ayat-ayat Allah, ketika kami panjangkan umur-umur mereka, kami berikan kenikmatan-kenikmatan dunia kepada mereka, kemudian kami tidak menghukum mereka dengan sebab kekufuran mereka dan dosa mereka, dan mereka meraih mendapatkan kebaikan untuk diri mereka. Innama, perhatikan baik-baik ini, penting ini. Innama nu'akhiruhum 'adzabahum. Innama nu'akhiru 'adzabahum wa ajalahum. Hanya saja kami sengaja menunda, mengakhirkan azab mereka dan juga ajal mereka. Kematiannya sengaja diulur-ulur orang kufar, dan juga sengaja azabnya diakhirkan. Di dunia tersaksikan orang kufar, banyak enggak yang kaya? Banyak. Yang kaya banyak. Nah, barakallahu fikum. Namun itu tadi, mereka memakan harta-harta yang terkadang tidak jelas sumbernya dari mana, penipuan mereka terjang, perkara riba mereka tidak pedulikan. Allah Subhanahu wa taala apa? Menunda azab mereka dan juga ajal mereka. Karena hukum asalnya umur-umur umat Bani Adam, nah barakallahu fikum hafizakumullah, terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkisar antara berapa tahun? 60 sampai 70 saja itu usianya. Kita semuanya termasuk umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman yang usianya diberitakan oleh Nabi kita Muhammad SAW berkisar antara 60 sampai 70. Rasulullah mengatakan, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Ini perhatikan baik-baik ini. Umur-umur umatku berkisar antara 60 sampai 70. Dan sedikit sekali yang melebihi 70. Sedikit, tapi ada. Terkadang kita jumpai umurnya 80 masih hidup, umurnya 100 pun masih hidup, ada. Tapi sedikit. Kebanyakan mereka 60 sampai 70. 60 tahun sudah mulai lemah. 65 tahun sudah mulai lemah lagi. 70 sudah enggak bisa apa-apa. Dan banyak sekali yang saksikan. Ini bukan berarti usia kita sampai segitu, tidak. Itu perkiraan. Perkiraan kalaulah seandainya panjang umurnya berkisar 60 sampai 70. Sedikit sekali yang lebih daripada 70. Jadi jangan sampai, wah berarti anak masih muda nih. Sekarang baru 15, masih berapa tahun lagi ya. Jangan mengarah ke situ. Persiapkan sejak dini, barakallahu fikum. Karena yang namanya kematian, yang namanya ajal adalah apa? Rahasia Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Gak bisa. Kita gak bisa memprediksikan. Wah usiaku masih muda, masih kecil. Itu kan dalam hadis kan 60-70. Sekarang masih 20 tahun, berarti sekitar 40 tahun lagi katanya. Tahu dari mana? Ini hanya perkiraan, prediksi kalau seandainya panjang segitu usianya, 60 sampai 70 tadi. Sedikit sekali lebih daripada 70. Jadi jangan sampai kita na barakallahu fikum hafizakumullah mengandalkan kemudian bermain-main, akhirnya apa? Melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur-umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebihnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun barakallahu fikum. Jadi kita persiapkan sejak dini, tidak perlu kita memandang usia kami masih muda, kami masih mau berenak-enakan terlebih dahulu. Kita harus puaskan masa muda ini, jangan sampai kita nanti terlewatkan akhirnya masa kecil kurang bahagia katanya. Nah, barakallahu fikum, bahagiakan masa kecil kita dengan Al-Qur'an was sunnah bi fahmi salafil ummah. Itu yang paling terpenting. Karena apa? Masa kecil itu nanti ujung-ujungnya mau tidak mau demi kebaikan kita di akhirat kelak. Na'am barakallahu fikum. Sehingga masa kecil, masa tua pun, masa remaja itu semuanya kebaikan berada pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa habibakumullah jami'an. Kita lihat baik-baik apa yang disampaikan di situ. Liyazdadu dhulma wa tughyana, agar mereka semakin menambah kezaliman dan juga na barakallahu fikum tughyana, melampaui batas. Ini jadi mereka hidup panjang, orang-orang kufar, bukan berarti mereka mendapatkan kebaikan. Namun ini adalah bentuk penguluran, penundaan adab mereka dan ajal mereka. Agar mereka semakin memperbanyak perbuatan kezaliman dan juga perbuatan melampaui batasannya. Walahum adzabun yuhinuhum wa yudhilluhum. Dan bagi mereka kelak di akhirat mendapatkan azab yang pedih, yang menghinakan mereka, merendahkan mereka. Ngeri sekali barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani wazakumullah. Jadi orang-orang kufar, walaupun mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, kekayaan-kekayaan yang sangat melimpah di dunia, namun itu semuanya adalah bentuk penguluran waktu, penundaan azab mereka semuanya. Hatta yalijal zamanu fi samil khiyar, hingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Kalau sudah masuk ke dalam lubang jarum, mungkin bisa, tapi enggak bisa, enggak mungkin. Paham ya, lubang jarum sangat kecil. Sedangkan unta besar atau tidak? Besar. Kira-kira bisa enggak unta itu masuk dalam lubang jarum? Enggak bisa. Nah, barakallahu fikum, perlu diperhatikan baik-baik. Allah taala, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-179 dari surat Ali Imran. Allah taala menyatakan, "Makanallahu liyadaral mu'minin 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Artinya, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan kepada segenap kaum mukminin mereka tidak mengetahui mana yang munafik, mana yang beriman. Tidak dibiarkan begitu saja. Mereka pasti akan ditampakkan. Nah, mana yang beriman dan mana yang munafik. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Nah, yang ngantuk nanti ya, ditahan dulu. Perhatikan baik-baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala apa? Makana Allah liyadharul mu'minin. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan orang-orang mu'minin ala ma antum alaih. Meninggalkan dalam keadaan kalian berada di atasnya. Maksudnya bagaimana? Tidak mengetahui mana yang munafik, mana yang mukmin. Hatta yamizal khabitha minat thayyib, hingga orang tersebut apa? Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Perhatikan baik-baik. hingga bisa membedakan apa? Na barakallahu fikum, mana yang jelek dan mana yang na buruk. Barakallahu fikum. Naam. Allahu musta'an. Perhatikan baik-baik ya. Kemudian apa? Wa ma kana Allahu yudhli'akum 'alal ghaib walakinallaha yajtabi min rusulihi man yasha. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kalian ilmu ghaib kecuali yang Allah telah kehendaki. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan para rasulnya untuk menampakkan perkara yang ghaib, paham ya, sehingga mereka mengetahui mana yang munafik, mana yang mukmin. Paham ya? Karena enggak setiap orang tahu. Enggak setiap orang tahu, karena orang-orang munafik itu gerak-geriknya bermirip dengan orang-orang yang beriman. Dari sisi apa? Penampakan zahirnya saja. Penampakan apa? Zahirnya. Mirip, sama. Salat, salat. Puasa, puasa. Jihad berangkat bareng juga. Tapi apa? Seringnya membuat keonaran, kegaduhan, apalagi ketika jihad. Nah, barakallahu fikum, menggembos-gembosin kaum mukminin, nakut-nakutin kaum mukminin, sehingga apa? Sehingga membuat kekuatan kaum mukminin lemah terkadang seperti itu. Seperti tragedi ketika perang apa? Perang Uhud sudah kita lewati berkali-kali. 1000 berangkat, 300 pulang. 1000 berangkat awal mulanya, 300 pulang. Nah, barakallahu fikum, dibisik-bisikin oleh Raisul Munafikin, pemimpinnya orang-orang munafikin. Siapa namanya? Raisul Munafikin. Al-Na'am. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin. Allahumma musta'an. Nah, seperti itu. Ngeri sekali. Jadi Allah Ta'ala tampakkan kepada siapa pun yang Allah Ta'ala kehendaki dari kalangan para rasulnya. Fa'aminu billahi wa rasulih. Wa'aminu billahi wa rasulih. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan para rasulnya. Wa'in tu'minu wa tattaku falakum ajrun azim. Dan jikalau kalian mau beriman dan bertakwa, maka sungguh kalian akan mendapatkan pahala yang agung. Qala al-mufassiruna tabahullah. Dan lihat tafsirannya, perhatikan baik-baik. Maka Allah liyada'akum ayyuhal musaddiqun billahi wa rasulih al-amilun bisyar'ih ala ma antum alaih minal tibasil mu'min minkum bil munafik. Artinya apa? Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kalian, wahai segenap orang-orang yang benar imannya kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang mengamalkan syariatnya, tidak membiarkan kalian berada di atas keadaan tersamarkan. Tersamarkan mana yang mukmin di antara kalian dan mana yang munafik, karena munafik tidak nampak. Apa definisi munafik kemarin? Apa itu munafik? Siapa itu orang munafik? Aywa huwa alladhi yudhhiru al-islam wa yubtinu al-kufra. Menampakkan keislaman dan menyembunyikan apa? Kekufuran. Raisul munafikin siapa tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul. Tercatatkan dia. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpinnya orang-orang munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul. Na'am barakallahu fikum, Allahul musta'an. Karena asal-usulnya dia memang dari na'am barakallahu fikum Yahud, ya kan itu, yang ada di Madinah. Karena saat itu di Madinah banyak, bahkan tiga kabilah besar, tiga marga besar di Madinah, marga orang-orang Yahud. Paham ya? Sebutkan tiga tersebut. Banu Quraidah, Banu Nadir. Ewa Nam. Ewa Nam. Ewa Yusuf. Banu Quraidah, Banu Nadir. Satu lagi. Ewa. Tiga marga besar orang-orang Yahud yang ada di Madinah. Ayo. Ini mana nih Iqbal? Sakit. Ayo. Ayo. Apa? Banu apa? Kongko. Matanya jelas. Banu apa? Oplekok-oplekok gimana ya? Jelas. Ngomongnya jelas. Allah musta'an. Siapa antum ab? Qainuqa'. Yang jelas. Banu Qainuqa'. Coba. Banu? Qainuqa'. Ayolah. Qainuqa'. Antum. Ayolah. Banu Qainuqa'. Nah, tiga marga besar. orang-orang Yahud yang ada di Madinah di hafal nih ya, Banu Quraidah, Banu Nadir, Banu Qainuqah. Naam, Allah musta'an. Kita lihat di sini. Hatta yamizul khabith minat thayyib, hingga naam Allah Subhanahu wa taala bikin orang yang beriman tersebut bisa membedakan mana yang baik dari mana yang buruk. Maksudnya bagaimana tahu mana yang baik mana yang buruk? Mana yang beriman mana yang munafik? Fa yu'raful munafiq minal mu'min as-shadiq, maka akan dikenal, diketahui mana yang mukmin yang jujur imannya dan mana yang munafik. Ingat-ingat ya, orang-orang munafik tempatnya di mana? Di neraka jahannam yang paling bawah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Na'am innal munafiqina fid darqil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Orang-orang munafik, orang-orang munafik, barakallahu fikum, Allah musta'an. Naam, karena memang walaupun bisa dikatakan dia lebih di bawahnya orang kufar, kenapa kok bisa? Orang kufar kan di neraka jahannam, tapi orang munafik kok di bawahnya lagi, kenapa kira-kira? Kenapa? Antum? Ah Yusuf? Kenapa orang-orang munafik kok di bawahnya orang kufar gitu loh? Orang kufar di neraka jahannam jelas enggak? Jelas. Tapi orang-orang munafik fid darqil asfali minan nar, di kerak api neraka yang paling bawah. Kenapa bisa demikian? Kenapa? Kenapa? Karena kenapa? Ya jelas. Itu jelas orang munafik karena menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran, itu jelas. Cuman kenapa kok dibedakan itu loh? Paham ya? Kenapa? Antum sana. Kenapa kira-kira? Ewa, itu yang disebutkan para ulama ya, karena orang-orang munafik itu berbeda dengan orang kufar. Orang kufar menampakkan zahirnya orang kufar ini, kafir, Yahud, Nasara. Orang munafik enggak menampakkan. Enggak menampakkan zahirnya. Jadi zahirnya dia seakan-akan kaum muslimin, mukminin seperti para sahabat yang lainnya. Akhirnya menipu manusia. Nah ini, ada unsur penipuan ini. Orang-orang tertipu, dikirain orang baik, dikirain muslim mukmin, ternyata munafik. Nah ini sebabnya. Karena apa? Karena ada unsur apa? Iltibas, menyamarkan, tersamarkan orang-orang yang tidak tahu ini orang munafik atau bukan. Sehingga apa? Banyak orang yang tertipu dan dia tempatnya di kerak api neraka yang paling bawah tadi itu. Naam. Kita lihat di sini. Kata al-mufassirun, "Fa yuqrabu al-munafiq minal mu'min as-sadiq, wa ma kana min hikmatillahi an yutli'akum ayyuhal mu'minun 'alal ghaib alladhi ya'lamuhu min 'ibadihi." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menampakkan di hadapan kalian wahai sekalian mukminin perkara ghaib yang Allah taala barakallahu fikum beritahukan kepada hamba-hambanya, melainkan itu semuanya ada hikmah di balik. Barakallahu fikum, itu semuanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan kepada segenap kaum mukminin mengenai perkara ghaib, dari kalangan hamba-hambanya semuanya enggak dikasih tahu, cuman ada beberapa hamba-hambanya yang diberitahu, itu ada hikmahnya di balik itu semuanya. Na'am barakallahu fikum. Fata'riful mu'min minhum minal munafiq, akhirnya kalian mengenal. Kalian mengenal mana yang mukmin dan mana yang munafik. Walakinnahu yamiza, na'am. Walakinnahu yamizahum bil mihan wal ibtila. Akan tetapi orang mukmin tadi, perhatikan baik-baik, orang mukmin tadi bisa membedakan mereka antara yang mukmin dan munafik dengan adanya mihan, apa mihan? Ujian, mihnah. Jamaknya mihan. Jadi dengan adanya ujian-ujian, wa ibtila, cobaan-cobaan, nampak mana yang munafik, mana yang mukmin yang tulus keimanannya. Seperti ujian ketika perang apa kemarin? Perang Uhud. Melihat pasukannya sangat besar, ya dipimpin oleh siapa? Naam barakallahu fikum, Abu Sufyan bin Harb, banyak sekali 3000, bayangkan. Ngeri. Kaum muslimin 1000. Melihat seperti itu ujian ini. Wah, berani enggak ini? Ternyata orang-orang munafikun, mereka justru bikin keonaran di situ. Paham ya? Enggak membikin menyemangati, ayo berangkat, bismillah. Tapi malah justru apa? Na'am barakallahu fikum, pulang lagi. Na'am barakallahu fikum, pulang lagi yang 300. Allahumma musta'an. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Jadi ujian, dengan adanya ujian dan cobaan ini akan nampak mana yang munafik, mana yang mukmin. Na'am barakallahu fikum. Ghairu anna Allah ta'ala yastafi min rusulihi man yasha. Akan tetapi hanya saja Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan para rasulnya orang-orang yang Allah taala kehendaki. Jadi ada dari kalangan para rasulnya yang Allah taala pilih untuk mengetahui perkara ghaib. Wa illa hukum asalnya perkara ghaib, ilmu ghaib tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah musta'an, ini disebutkan bagus sekali ini ya. Liyutli'ahu 'ala ba'dhi 'ilmil ghaib bi wahyin minhu, yaitu Allah taala menampakkan sebagian ilmu ghaib kepada hamba yang Allah taala kehendaki dengan wahyu yang Allah taala berikan darinya. Ya, Allah taala berikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut. Fa amanu billahi wa rasulihi. Maka akhirnya fa aminu billahi wa rasulihi. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan benar rasulnya. Wa in tu'minu, jika kalian beriman imanan shadiqan, dengan keimanan yang jujur, wa tattaqu rabbakum bi ta'atihi, dan kalian bertakwa kepada Rabb kalian dengan mentaatinya, falakum ajru 'adzim, falakum ajrun 'adzimun 'indallah, maka kalian akan mendapatkan pahala yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Kita tutup yang terakhir karena biar sekaligus sampai di bawah itu ya, ayat yang ke-180. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Naam, dikuatkan pandangannya. Jangan ada yang ngantuk dulu ya. Perhatikan baik-baik. Naam. Ayat yang ke-180 dari surat Ali Imran ini menjelaskan mengenai jeleknya sifat pelit atau kikir. Paham ya? Jangan sampai ada di antara kita yang memiliki sifat pelit atau kikir. Antum tahu pelit? Tahu kikir? Apa itu? Pelit, kikir itu apa? Makanan atau bukan? Apa itu? Si fulan pelit sekali, kikir sekali. Apa itu pelit atau kikir itu apa? Apa? Tidak mau ngapain? Tidak mau membagi. Apa itu pelit atau kikir? Istilah lainnya apa? Ya, bahasa Arabnya bakhil. Nah, barakallahu fikum, itu sudah menjadi istilah. Pelit, kikir itu sudah menjadi istilah untuk orang-orang yang itu berat dia mengeluarkan sebagian hartanya untuk sedekah, memberikan dan semisalnya, berat bagi dia. Tanya, bisa dikatakan dia enggak mau bahkan. Tapi dia inginnya menikmati harta orang lain. Nah, ini. Dia sendiri berat mengeluarkan hartanya untuk orang lain, memberikan orang lain berat, tapi dia pengennya menikmati harta orang lain. Kalau ada orang yang punya dekat-dekat, itu uangmu berapa sih uangmu? Ada makanan apa sih? Kayaknya pura-pura nanya biar dikasih, itu jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, orang yang pelit itu nampak dengan gerak-geriknya, nampak sekali. Paham ya? Oleh karena itu hindari yang namanya sifat pelit atau bakhil. Hindari, barakallahu fikum. Jadi ada saudara kita membutuhkan dan kita siap bantu, bismillah. Paham ya? Tapi ingat, hindari yang namanya minta-minta. Walaupun masalah makanan sekecil apapun, hindari. Antum hidup di ma'had, di pondok pesantren, ini pengalaman yang sudah beredar juga di mana-mana, itu hampir sama, barakallahu fikum. Hindari minta-minta, walaupun makanan sekecil apapun. Minta sedikit dong indominya, beli sendiri kalau punya uang. Kalau gak punya uang, sabar. Di balik kesabaran itu apa? Manis hasilnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau orang yang faham, saudaranya, jangan biarkan dia minta, sebelum minta kita kasih. Sebelum minta kita kasih. Kalau seandainya kita punya lebih atau seandainya kita ingat kepada saudaranya seperti itu. Jangan sampai minta-minta. Sekecil apapun jangan. Minta sedikit dong jajannya. Ingat-ingat ya, jangan minta-minta. Jangan minta-minta, haram. Nah, barakallahu fikum, biasakan apa? Justru kita dermawan, memberikan suatu pemberian kepada orang lain, manakala barakallahu fikum hafizakumullah, Allah taala berikan keluasan harta dan juga kelapangan dada-dada kita semuanya. Karena penting sekali kita lihat. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, "Wa la yahsabanna alladziina yabkhaluuna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayatawwaquuna ma dakhilu bihi yaumal qiyaamah walillahi miratus samaawaati wal ard wallahu bima ta'maluuna khabiir." Artinya, jangan sampai mengira orang-orang yang mereka pelit, mereka kikir dengan apa yang Allah telah berikan kepada mereka, berupa keutamaan itu adalah kebaikan untuk mereka. Jangan antum menyangka, jangan menyangka bahwasannya kepelitan, kekikiran itu merupakan kebaikan bagi kita atau bagi kalian semuanya. Bukan, bukan kebaikan, barakallahu fikum. Allah Taala telah memberikan kepada kita karunia baik berupa harta, baik berupa barakallahu fikum ilmu, jangan pelit. Ilmu yang kita miliki mampu kita zakatkan, zakatkan. Itu kalau seandainya ilmu ada zakatnya, zakatul ilmi ta'limuhu. Zakatnya ilmu apa? Mengajarkannya barakallahu fikum. Anak enggak mau ngajar sampai anak maksum, kapan maksumnya kira-kira? Enggak akan bisa maksum. Kita semuanya tidak aman dari kesalahan. Jangan ada kaidah yang tadi itu, kaidah batilah. Kaidah yang batilah, anak enggak mau ngajar sampai anak maksum benar-benar selamat dari kesalahan, enggak akan bisa. Pasti orang itu punya kesalahan. Sepandai apapun dia bisa bicara, melantunkan kata-kata, mengatur kata-kata, menyusun kata-kata, yang namanya manusia pasti akan terjadi apa? Kekeliruan, terpleset, tergelincir. Jadi kapan mendakwakan? Dakwakan semampunya. Apabila tergelincir, terpleset, segera kembali. Perhatian Bapak ya, segera kembali pada jalan yang lurus. Nah, seperti itu. Karena kalau antum nunggu maksum enggak bisa. Yang maksum adalah para nabi dan rasul. Adapun kita-kita bagaimana? Ingat tadi, sepandai apapun, sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, kemudian kita ngajarkan, itu pasti suatu ketika ada unsur-unsur yang mungkin kita keliru, terpleset, tergelincir, paham ya? Seperti itu. Nah, di situ harus ada apa? Harus ada yang namanya pengendalian diri dan juga jiwa besar. Mengendalikan, memiliki jiwa yang besar, siap segera tarajuk kembali kepada jalan yang benar ketika diingatkan. Ini penting sekali. Jangan gengsi, jangan merasa sudah jadi ustaz diingatkan enggak mau, itu keliru. Mengingatkan berkali-kali ya, keliru. Walaupun jadi ustaz, jadi guru, keliru-keliru. Ustaz apa ustaz ini yang benar seperti ini? Jazakallah khairan. Seperti itu. Jangan main gengsi. Wah, ustaz masuk diingatkan, kalian itu kan santri. Santri itu cukup sami'na wa ata'na katanya. Santri cukup sami'na wa ata'na. Jadi enggak boleh ngeritik ustaznya. Keliru enggak ini? Keliru besar seperti ini. Paham ya? Kalau keliru sampaikan. Seperti itu. Biar apa? Saling meluruskan sesuatu yang bengkok dan saling melengkapi sesuatu yang kurang. Dan juga saling membenarkan, saling memperbaiki sesuatu yang keliru. Paham itu ya? Nah, barakallahu fiikum, Allahu musta'an ini. Bagus sekali ayatnya ini. Jangan sampai mengira orang-orang yang pelit terhadap apa yang Allah telah berikan kepada mereka berupa karunia itu adalah kebaikan untuk mereka. Jangan menyangka bukan kebaikan, bal huwa syarrul lahum. Bahkan itu merupakan kejelekan untuk mereka. Sayatawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Ini ngeri sekali. Akan dikalungkan. Dikalungkan pada leher-leher mereka yang dulu mereka pelit di dunia. Di hari kiamat dikalungkan. Ngeri sekali barakallahu fikum. Jadi hati-hati, pelit hindari. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pelit. Paham ya? Harus menjadi orang yang dermawan, suka ngasih, suka memberi. Apa maksudnya ya? Naam, suka memberi, suka ngasih. Jangan sampai kita pelit, dikit-dikit wah, atau yang semisalnya, jangan barakallahu fikum. Kalau kita bisa memberi, beri. Naam, al-yadul 'ulya khairun min al-yadi as-sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, paham itu ya? Naam barakallahu fikum, Allahu musta'an. Hati-hati. Karena yang namanya naam orang yang pelit itu biasanya ngasih sedikit itu dimikir-mikir dia. Ini sedikit nih banyak enggak ya? Lihat-lihatnya. Barang sedikit barakallahu fikum. Bismillah. Allah Ta'ala gantikan lebih baik insyaallah. Khudil qalila minal bakhini wa dhammahu innal qalila minal bakhini katsiru. Ambillah sesuatu yang sedikit yang diberikan oleh orang pelit tadi, pegang erat-erat. Ini pegang baik-baik. Kenapa? Karena sesuatu yang sedikit menurut orang yang pelit banyak. Pantunnya tadi ini, paham ya? Sudah hati antum hafal kan? Coba diulangi. Nah, amalkan, amalkan barakallahu fikum. Ambillah sesuatu yang sedikit dari orang pelit tadi, pegang erat-erat. Karena sesuatu yang sedikit dari orang pelit itu banyak. Paham ya? Cuma satu kotak gini aja, kecil ini. Ini siapa yang mau ini? Enggak tadi. Karena apa? Karena menurut dia itu banyak sesuatu yang sedikit tadi. Jadi kalau dikasih kan sudah diambil, bismillah. Karena nanti berubah pikiran dia enggak jadi ngasih. Paham ya? Itu kalau sumbernya dari orang pelit. Jadi hindari barakallahu fikum, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pelit. Ada kita misalkan makan, ada orang yang dekat dia ditawari, tafadhal. Paham ya? Seperti itu, biasakan. Nah, walaupun terkadang yang ditawari itu belum tentu mau, tapi kita kan sudah ada istilahnya apa? Istilahnya sapaan gitu loh ya. Nah, bukan eksis saja dia. Enggak nyapa balas assalamualaikum dia menjadi. Fokus. Paham ya? Enggak tawari, tafadhal. Kalau ternyata dia yang tawari mau bagaimana? Ya, kita nawari ikhlas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allah tergantikan lebih baik insyaallah fiidillah. Paham ya? Antum enggak perlu khawatir kehilangan. Yang antum curahkan tadi itu, yang antum tawarkan tadi kalau ikhlas, Allah gantikan lebih baik, lebih banyak lagi. Paham ya? Antum misalkan satu bungkus apa? Nasi angkringan. Antum tafadhal. Ternyata dia mau, ya udah beli lagi nanti. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Yang antum tawarkan berapa? Satu. Antum beli dua lagi. Lebih banyak kan? Lebih banyak. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan pelit. Intinya itu. Jangan pelit. Nah, walillahi miratus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir. Dan hanya milik Allah, Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala semua kekayaan dan kekuasaan langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui perkara yang sangat teliti. Qala al-fasirun athabahumullah wa la yadunnun wa la yadunnunna alladhina yabkhaluna bima an'ama Allah bihi 'alaihim tafaddulan minhu. Jangan sampai mengira orang-orang yang mereka pelit terhadap apa yang Allah taala karuniakan kepada mereka itu merupakan bentuk karunia. Nah, itu merupakan kebaikan untuk mereka. Jangan mengira anna hadzal bukhla khairun lahum, bahwasanya yang namanya pelit ini adalah kebaikan untuk mereka. Bal huwa syarrun lahum, bahkan itu kejelekan untuk mereka. Li anna hadzal mala alladzi jama'uhu sayakunu tauqan min narin yudha' fi a'naqihim yawmal qiyamah. Ngeri sekali, perhatikan baik-baik ini. Dikarenakan harta yang mereka kumpulkan, yang mereka pelit untuk mengeluarkan, enggak mau zakatkan, padahal sudah datang waktunya. Ingat-ingat, dua perkara yang perlu diperhatikan ketika mengumpulkan harta, harta simpanan, haul dan nisab. Haul dan nisab. Kita lewati semuanya, ingat-ingat baik-baik. Jangan sampai kita sudah sampai haulnya, nisabnya, enggak mau mengeluarkan, enggak mau zakatkan, jangan. Nah, akan menjadi apa? Akan menjadi semacam na barakallahu fikum cekikan. Dicekikkan atau diikatkan, na barakallahu fikum, atau diikatkan nah, di leher-leher mereka. Nah, diletakkan di leher mereka semacam ikatan atau sesuatu yang dikalungkan di leher mereka nanti di hari kiamat. Wallahu subhanahu wa ta'ala huwa malikul mulk, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang menguasai semua kekuasaan. Wa huwal baqi ba'da fana'i jami'i khalqih, yang mana Allah ta'ala zat yang maha tetap ada setelah hancurnya, setelah sirnanya semua makhluk-makhluknya. Karena sudah kita lewati bahwasannya semua makhluk akan sirna dan akan hancur kecuali berapa makhluk? Semua makhluk akan sirna, akan hancur kecuali berapa makhluk? 8, sebutkan. Ini penutupan terakhir. Apa? Tulang ekor, kolam, pena, apa? Lauh mahfud, tercatat nanti ya. Tulang ekor, pena, lauh mahfud. Ayo bismillah. 8 benda sudah. Apa? Kursi, arsh. Tiga lagi, antum, surga, neraka. Antum hidup nggak sekarang? Ada apa kira-kira? Pada diri antum ada apa kira-kira? Hati, ya hati jelas. Ketika orang berada di kandungan ibunya, apa? Ruh. Paham ya? Delapan tersebut jangan sampai terlupakan. Samaniyatun hukmul baqa'i 'ilmuha min al-khalqi wal baquna fi hazil adam huwa al-'arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa 'ajbun kadal lawhi wa arwahun wa 'ajbun kadal lawhi wal qalam. Paham itu ya? Jadi delapan makhluk tersebut tidak akan mengalami kepunahan. Wa huwa khabirun bi amalikum jami'iha. Maka Allah taala zat yang teliti mengetahui seluruh amalan kalian seluruhnya. Wa yusayujazi kullan 'ala qadri istihqaqihi. Dan Allah Ta'ala akan membalasi masing-masing amalan sesuai dengan kadar keberhakan yang perlu dan juga yang harus diberikan kepada hamba tersebut. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun kama tabinu tudanu man yazra' yahsud. Sudah kita lewati semuanya. Barakallahu fikum wa fitakumullah. Nasallahu salamat al-afiyah fitunya wal-akhirah. Walhamdulillah rabbil alamin.